Mitra bisnis, dalam beberapa minggu terakhir, publik dikejutkan dengan terungkapnya mafia pajak dan mafia hukum yang beritanya berhasil mengalihkan perhatian publik dari skandal yang terjadi dalam kasus Bank Century. Menurut Kwi Kian Gi, berbagai penyelewengan yang terjadi dalam kasus mafia pajak sebenarnya telah diulas dalam buku tentang pemberantasan korupsi yang ditulis Kwi Kian Gi beberapa tahun yang lalu. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, dalam buku Bapak tentang pemberantasan korupsi, Bapak menawarkan solusi efektif untuk mengatasi masalah korupsi secara menyeluruh. Benar seperti itu, Pak? Iya, jadi itu satu paket yang tidak bisa dipisah-pisah. Nomor satu, ya, birokrasinya itu mesti dibuat ramping, dan itu rampingnya bisa luar biasa. Karena tidak pernah ada pemecatan, tidak pernah ada PHK, itu bagaimana? Adanya ditambah terus gitu. Malah Menteri PAN ada yang mempunyai pendapat bahwa jumlah PNS itu mesti sekian persen dari jumlah penduduk, itu lucu kan? Nah, jadi itu mesti dirampingkan. Setelah itu terus mesti kita benahi perbandingan gaji, kan lucu. Coba bandingkan gaji dari pejabat BI dengan yang lainnya. Yang sama tingginya itu kan nggak mirip sama sekali. Karena deputi gubernur itu jauh lebih tinggi dari menteri gitu kan. Nah, jadi itu dibikin adil dulu. Sesudah itu baru dinaikkan yang sesuai dengan kebutuhannya yang layak. Bukan hanya layak, lebih dari layak. Karena dia memang pejabat tinggi. Hanya kalau ini semua sudah dipenuhi, masih berani, maka dihukum mati. Itu ketika itu saya bicara, sekarang baru berkembang, mati, hukuman, baru berkembang, kan, tetapi sepotong-sepotong tidak merupakan satu paket yang komprehensif, nggak mungkin. Salah satu faktor penting yang membuat terungkapnya kasus mafia hukum dan mafia pajak adalah adanya pengakuan dari mantan Kabareskrim Susno Duaji. Lantas apa pendapat Bapak atas pengakuan ini, Pak Kwi? Ya, bisa macam-macam. Bisa juga bahwa Pak Susno pada suatu saat, ya, segala sesuatu kan mesti harus ada the first thing, the first time. Segala sesuatu mesti ada yang mulai. Mungkin Pak Susno nggak kuat melihat ini semua, dia yang mulai gitu. Akan tetapi juga sebagai self defense, karena dia yang dituduh-tuduh duluan, ya sekarang okay, ayo buka-bukaan sekalian, bisa juga begitu. Tapi bahwa ini fenomena yang sudah menyeluruh itu kan sudah lama kan. Waktu itu Bung Hatta mengatakan sudah merupakan kebudayaan. Bayangkan Komisi Wilopo itu berapa puluh tahun yang lalu itu. Yang Bung Hattanya dihujat habis, masa bangsa Indonesia budayanya korupsi. Nah, di dalam buklet saya bukan berbudaya lagi, sudah mendarah daging. Dan banyak yang setuju kan, dengan ucapan-ucapan itu. Nah, sekarang kok, waduh, seolah-olah Satgas hebat, terus gegap gempita seperti ini. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.